Dan batu kecil-kecil. Oke, terima kasih sudah hujan batu di makam Bu Abu. Silahkan Mbah Lurah Palun, monggo Mbah Lurah Pasir Rejo. Ambien OAB ngerti? Silahkan OAB. Sampai saat ini untuk Pasir Rejo masih belum hujan kerikil maupun abu. Mohon informasi terus 14 sampai di mana untuk hujan abu maupun kerikil, sehingga kita cepat untuk pengarahan ke masyarakat. Saya sudah terdeteksi tadi baru beberapa wilayah, Sanan Kulon, beberapa desa, kota. Kota ini mulai memasuki begitu 13 OAB. Lanjut, jaga tugas keliling kampung. Oke Pak Lurah, selamat bertugas, Lurah baru oleh Bledosan Kulon. Sukses selalu 5155, harapan 12. Untuk 13 OPU di Darung kan 13 Prasoto, terima kasih atas informasinya, jelasan sudah terasa besar. Lanjut, 13 OHB, silakan. Terima kasih ya, untuk di sini masyarakat saya imbau untuk segera menutup sumur dan juga nanti masker apabila kering itu dibasahi, kemudian ditutupkan itu lagi. Jadi posisinya basah ya. Terima kasih 13 OHB. Lanjut, rekan berikutnya silakan. Aku gantung ke program untuk punyanya 13 jam di seluruh program. 13961 untuk 13965 untuk input duplet min 355. 4412. Terima kasih ya, langsung ke 3. Ini mau input Pak Sus, apa ada rekan dari kota yang di sana ini membutuhkan rekan ada yang di pos penampungan MPK dan Karangsari membutuhkan masker ini Pak Sus tadi. Sebentar, kita koordinasi dulu ya, mungkin ada. Oke, ditunggu informasinya. Lanjut, silakan rekan perkembangan saat ini. Ada rekan yang di utara membawa material, mohon dikirimi. Silakan. Dah aman, Roger. atau koordinator penanggungnya bisa langsung ke rumah dinas untuk bertemu dengan langsung dengan beliaunya bisa datang untuk mengambil masker. Demikian kan untuk pasien dari beliaunya. Masih bagus, langsung kami sampaikan ke pos MPK. Kita yang di MPK masih monitor. Kemudian 13 Oke, okay, merespon terdahulu 13 BNH, silakan. Saat ini silung 202 pasien pengungsian yang Purwakarta keamanan lingkungan kesulitan mendapatkan masker ya. Apa betul di balai kota ada stok yang gabung? Betul, di rumah Pak Wali Roger. Oh, rumah dinas dulu? Asis, di Kapulali. Kalian untuk masker bisa langsung merapat ke rumah dinas. Ini langsung dibagikan 13 tam langsung ke koordinator ataupun penanggung jawab di masing-masing posko. Demikianlah untuk 14 dari rumah dinas N. Ya, silakan langsung menuju ke rumah dinas. Kabupaten OPUN. Ini hujan berikut sudah mulai jelas. Ini sepanjang siung 202 Tempo Tuhanarsa keamanan lingkungan. Terima kasih, langsung 123. Oke, silakan 13 BNH menuju rumah dinas salah satu koordinator pengungsian. Silakan Olu, Oke. Kabupaten OPU melaporkan dari Garung dari atas gunung itu awan panas mengarah ke timur sekarang. Demikian kan OPU kami. Oke, terima kasih OPU. Arah awan terlihat mengarah ke timur dari Garung. Terima kasih. Lanjut rekan yang lain. Silakan Pak Setia melaporkan. Murah terus mulai hujan. Pasir kecil-kecil kutik-kutik-kutik kena ya ikut naik 2-3. Sebentar ada rekan ini yang masih ngomong saja. Silakan rekan diulang. Sudah mulai hujan kerja lembut di seputaran Murati. Kok gimana kok gak bisa ramaskan? Oke, mbak Tunya di rumah. Oke, mbak ini sudah mulai turun kerikil, mbak. Terima kasih banyak Pak sudah dengar, terima kasih. Tidak tadi saya dengarkan pada dengar dulu. Baik, jadi sehari semua tunggu sama sekolah ini dan jadi sehari itu sampai ke utara sudah ada orang sudah mengungsi semua. Macam itu, macam itu, tidak ada tahu. Nanti sudah dengar. Baik, terima kasih. Lalu cek debu silakan yang sudah cek debu daerah mana? Sudah merapi, sudah mulai jam. Sudah kecil-kecil. Mana loh, dari papi dah. Oke, merapi mulai hujan. Batu kerikil kecil-kecil. Terima kasih. Untuk tempat yang lain, 10-23. Untuk timur pun mulai nyampe 85 saya sudah turun. Jepung, Mat. Sudah pernah ngerti. Silahkan Edwin. Dari kawasan Purwokerto Selatan, debu sudah mulai turun. Untuk 14 kita hormati ke material. Satu dengan debu, Pak. Mohon diperhatikan dulu, Pak. Yang sudah hujan debu daerah mana ini? Mohon di 19. Lanjut, Pak. Pak. Hari Purwokerto Serengatan. Purwokerto Serengat sudah mulai turun debu. Oke, Purwokerto Serengat sudah turun debu. Rekan yang Bro, silahkan. Masih ini informasi dari Denpasar. Oke, Tulung Agung Direk, dan yang lain mohon waktu. Silahkan Tulung Agung Direk. Tanan wetan kerikil. Eru kerikil. Oke, sedang hari pulang aklum sudah hujan kerikil. Operator yang sedang hari pulang aklum, terima kasih infonya operator. Kocok kerikil. Pasir dan debu kerikil, adakah yang lain? untuk sekitar kota. Oke, terima kasih informasinya. Informasi juga dari Ngetang juga sudah mengungsi, dan kabarnya ini ada rapat dari Jogja, gentuman juga terdengar dari Jogja. Demikian informasi, semoga rekan yang lain silahkan kami tunggu perkembangannya. Pak Nur, betul, kota Pak Nur. Jadi lagi desa belum masih biasa dari memberikan sebuah selamat yang arah jalur Tulung Agung ke Malang atau kebaliknya dari Blitar ke Tulung Agung dan Malang. Jalur dalam kota dan pinggiran sepi, lancar lagi. Terima kasih kalau masih dia 13 Mei November pada 13 Tulung Agung Delta Rabu Cikaraya. Terima kasih 10.14 ya. 10.74 yang lain, 10.23 kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Mohon rekan 1-2 pancaran, Ponorogo silakan. Iya, cuma memberikan 14 lewat atau 100 lembar. Jadi kita belum bisa bagian keluarga sebelum nanti kita mendapatkan distribusi masker dari toko kota. Jadi kan lembar 15, 13 RB, 13 RB kembali SGSG. Sekarang ditunggu, nanti perkembangan apabila saat ini belum membutuhkan masker, mungkin disimpan terlebih dahulu untuk maskernya. Begitu 13 RB MGN. Oke, silakan. Seputaran Garut ini sudah 4 bulan terakhir hujan sering berbarang. Terima kasih. Seputaran berikut sudah hujan juga. Perkembangan lanjut kami tunggu. Depan yang lain informasi mungkin tentang lahar-lahar ataupun material yang lain yang dibawa keluar kami tunggu informasinya. Roger. Ada yang pinjam, ada yang panggil. Ada yang panggil satu putaran yang pinjam silakan. Pak, ini Pak Menteri. Pak Menteri. Pak Menteri masuk. Pak Menteri masuk. Okay. disampaikan. Eh, ada pantauan lagi. Juga mohon diinformasikan kalaupun nanti ada perkembangan tentang lazim ataupun air sampai mana hubungan atau riwayat di lingkungan saya dulu adalah muara dari lazim ini. Cuma nanti ada itu 10-23. Terima kasih, tetap memantau ini juga monitor menunggu perkembangan. Begitu, semoga nanti cepat terdeteksi untuk para yang melakukan panas dari pelut. Sementara yang bisa kami sampaikan, material kerja dan debu yang sudah turun. Untuk jumpa yang lain, silakan datang yang lain hubung yang membawa informasi. Saya lagi ya, namanya Bogong, saya dulu RBA, melaporkan bahwa hujan kerikil semakin lebat, tetapi dalam batas wajar tidak membahayakan yang di sawah mencari jarum pintar. Demikian laporan saya, tidak bahaya. Oke, terima kasih. Setelah saya kami tunggu perkembangan berikutnya di seputaran Anda. Saat ini hujan kecil dalam intensitas normal pada saat erupsi gunung. Bagaimana berikutnya, silakan depan yang membawa informasi, kami tunggu perkembangan selanjutnya. Halo, kami secara pasti tetap berlaku ini. Kami secara pasti tetap berlaku ini. Yeah. untuk laporan ke wilayah demikian. Sebelum ada kebetulan 13 SB, terima kasih 1023 kembali. Oke, 13 itu kembali SBN. Apabila ada masker, ada di pos pengungsian ada yang membutuhkan masker. Thank you. sungai. Mungkin informasi saat ini kami tunggu perkembangannya. Silakan Pak Papa Jelek. Pak, terima kasih. N-13 wilayah Kedobatan hujan, N, hujan air. N-23, terima kasih. Terima kasih. Untuk Beteng wilayah Blitar Selatan saat ini diguyur hujan air, ya, hujan Blitar Utara terkena hujan debu. Oke, terima kasih. 10-14 ya. Ayo rekan yang lain, informasi aliran sungai Lahar mungkin ada info, kami tunggu perkembangannya. Penggian seputar Mas Arvian, seputar Mas Arvian. Silakan Pak Pusen. Tanya perumat belanya untuk jalur ke Kediri, apa memang betul sudah tertutup untuk pandangan makanya sebenarnya ini mau meluncur ke Berse lewat ya, kota Kediri karena lihat lancar, waktu sudah tidak bisa. Itu Mas Arvian gak nih? Informasi dari Mbak Eno, jarak pandang Kediri sudah tidak bisa. Jarak pandang tertutup kabut, betul dengan tang sudah diungsikan semua warganya, tidak bisa dilewati juga, begitu informasinya tadi. Terima kasih Mas Arvian, jadi untuk pihak kota Kediri, pihak kota Kediri menuju ke Pare, sudah tertutup kabut total, tidak ada pandangan, begitu Mas Arvian tadi. Sepertinya demikian, tetap waspada saja, jaga kondisi apabila masih bisa ditunda, lebih baik ditunda sejenak saja. Terima kasih Mas Yen, sebenarnya mau menunjukkan resik, lewat waktu sudah tidak bisa, waktu sudah tidak bisa, mau memotor lewat Kediri. Tapi ke Kediri juga pandangan sudah tidak bisa. Jadi terima kasih Mas Yen atas pengobatannya, saat 2023. Saat ini baru kan beberapa informasi dari Kediri, baru kan aja. Selamat malam.